Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo mengatakan, negara kita sebenarnya telah memiliki sistem tanggap darurat bencana yang diperkuat dengan regulasi pemerintah. Namun sayangnya implementasi dari sistem itu masih jauh dari harapan. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita temui pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, masalah dalam implementasi sistem tanggap darurat bencana di Indonesia tampaknya selalu berulang, mulai dari kasus tsunami di Aceh, gempa di Jogja, hingga terakhir di Mentawai dan Merapi. Apa pendapat Bapak melihat masalah ini? Iya, kita ini kan dikasih para idiot kita kan. Kemana ke lapangan deh, yang kita lihat di lapangan apa? Jejer-jejer bendera partai. Gitu? Terus, wah, petugasnya itu, pejabatnya itu pakai rompi, dikasih rescue, reaksi cepat, gitu. Cepatnya 12 jam, apa itu cepat, gitu. Eh? Kita masih terkungkung oleh simbol-simbol seperti itu, gitu. Simbolik, gitu. Nggak ada ketulusan, keikhlasan. Terus, nyumbang Indomie 10. 10 kardus, yang 5 dimakan sendiri, benderanya 20, ngundang wartawannya 300. Jadi simbol-simbol itu yang diinin. Giliran mereka yang diberi kewenangan, kenapa sampai ada bantuan-bantuan numpuk? Ini kasus berulang, waktu di Medan misalnya, waktu di Aceh itu, bantuan numpuk di Medan itu ada berapa gudang itu. Nah, waktu di gempa Jogja, itu bantuan numpuk di posko induk di kabupaten. Pejabat yang berwenang nggak berani ngambil risiko, dikumpulin, ditumpukin, wah, di Shoot TV bantuan udah banyak segala macam kayak gitu. Nah, di pelosok-pelosok yang lain sekarang sama aja kayak gitu, yang bantuan numpuk nggak bisa didistribusikan atau tidak mau didistribusikan. Memang betul, ini berulang terus kesalahan yang sama gitu. Dan ditunjuk orang-orang yang tidak capable untuk nangani itu gitu. Baik Pak Hermawan, jika kita membandingkan dengan kesigapan pemerintah sebelum Orde Reformasi dalam menghadapi bencana, seperti apa perbandingannya Pak Her? Ini, Orde Baru itu lebih baik dalam hal manajemen ini karena apa? Karena waktu Orde Baru itu kan otoriter. Perintahnya itu perintah komando. Jadi yang bergerak itu betul-betul tentara, polisi masih bagian dari ABRI. Jalan komando nggak mampu dicopot kayak gitu kan gitu. Tetapi di sisi yang lain ini juga nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Jumlah frekuensi dan skala bencana sepanjang Orde Baru kan nggak sebanding dengan sekarang. Dulu kan sekali-sekali dan umumnya banjir. Kalau banjir kan banyak sekali relawan anak-anak pecinta alam, masyarakat biasa yang bantuin gitu. Tidak banyak gempa, tidak banyak gunung meletus gitu. Ini yang sekarang ini kan tiap hari ada gempa, ada gunung meletus gitu kan. Jangankan gempa vulkanik, gempa tektonik, gempa politik pun sekarang juga ada kan. Gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.